tulang buruknya basabalah adi basabalah menanti tenalai kapulang mana bui janji basabalah adi basabalah menanti tenalai kapulang mana bui janji. Marantau denai pai marantau ma adu tuang jo para saya janji kau dia sayang usahlah disalam nyau di badan jadi taruhan. Oh, basa balap menanti tenanglah.